kita bertemu. Jantung berdebar, hati tak sabar. Aduh, aku sendirian. Jam tujuh, aku menunggu. Waktu pun telah berlalu. Engkau di sana, aku di sini. Aduh, bagaimana? Aduh, bagaimana? Jam tujuh, aku menunggu. Badan segar jadi lemas, penatku menunggu seakan kiamat. Mengapa engkau berdusta, tak datang pada waktunya? Apakah sengaja?